Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita dari kitab Situ Duror. Dan jangan lupa bahwa sekalian untuk serantiasa menyemangati diri kita di hari yang 10 terakhir dari bulan Ramadan ini yang sudah berjalan, atau kita masuk ke hari ketiga dari 10 akhir bulan Ramadan. Semoga kita selalu waspada dengan perkembangan amal kita, berusaha bagaimana kita untuk memaksimalkan betul di akhir Ramadan ini dengan berbagai macam amal-amal kebaikan. Karena ini adalah hari-hari yang sangat berharga yang Nabi Salam-salam lebih mengistimewakan 10 hari yang terakhir ini. Pembahasan kita dari kitab Situ Duror, kita telah sampai kemarin pada pembahasan bab yang kedua atau al-aslu tsani, pokok yang kedua, bahwa at-tariqu wahidun, jalan itu hanya satu. Dan telah beliau bawakan dalam pembahasan pokok ini. Ini penegasan-penegasan yang beliau sampaikan. Bahwa jalan yang akan mengantarkan kita kepada Allah SWT itu hanyalah satu jalan. Tidak banyak jalan sebagaimana ungkapan sebagian orang. Dan telah dibawakan perkataan-perkataan salaf. Di antaranya perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim yang telah kita baca kemarin. Yang beliau mengatakan antaranya, wahada li'anna tariqal mawsilu ila Allah wahidun. Yang demikian itu karena sungguhnya jalan yang akan mengantarkan al-mawsil ila Allah wahid. Jalan yang akan mengantarkan kepada Allah hanyalah satu. Dan jalan yang satu ini adalah wa huwa ma ba'atha bi rusulahu wa ansala bi kutubahu. Jalan yang satu ini adalah apa yang Allah mengutus dengan risalah ini para utusan. Dan Allah menurunkan dengan risalah ini kitab-kitab. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadha tariq. Dan orang tidak akan sampai nyampe ke tempat tujuan kecuali dengan jalan ini. Yang seandainya walau atan nas min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fatturuqu alihim masjudah wal abwabu alihim mukhlaqah. Seandainya manusia mendatangi setiap jalan dan mengetuk setiap pintu, maka semua jalan yang dia datang itu adalah jalan buntu, dan pintu yang mereka datangi, mereka ketuk itu adalah ini mukhlaqah, tertutup, sehingga dia tidak akan bisa masuk. Jalan yang mengantarkan kepada Allah dan kenikmatannya yang satu, yaitu jalan Islam. Jalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa min hadha tariq al-wahid, tidak akan sampai ke tempat tujuan kecuali melalui satu jalan ini. Karena jalan inilah fa innahu muttasilun billah mawsilun ilallah. Jalan ini menyambungkan kepada Allah dan menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Maka beliau selanjutnya ingin menegaskan tentang takrif, penjelasan definisi dari tariq atau dari jalan ini. Beliau mengatakan selanjutnya, min kalami Ibn al-Qayyim al-awwal natabayyanu tariq. Dari perkataan al-imam Ibn al-Qayyim yang tadi, jelaslah bagi kita apa yang dimaksudkan dengan at-tariq, jalan yang mesti kita tempuh. Wa natabayyanu anal maqsuda bit-tariq hahuna huwa ar-ruknu tsani min arkani tauhid ba'da syahadati an la ilaha illallah. Dan jelaslah bagi kita bahwa yang dimaksudkan dengan jalan di sini adalah rukun yang kedua, ar-ruknu tsani min arkani tauhid, rukun yang kedua dari rukun tauhid setelah syahadat la ilaha illallah. Baru kemudian rukun yang kedua yaitu syahadat Muhammad anna Muhammad dan Rasulullah. Yang rukun kedua ini menuntut kita untuk bagaimana benar-benar memurnikan perjalanan kita dalam kita menempuh jalan menuju Allah SWT. Wa huwa aidan ar-ruknu tsani min arkanil amal al-mutaqabbal. Dan rukun yang kedua ini sekaligus ar-rukun yang kedua dari suatu amalan, syarat amal itu akan diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah menjelaskan tentang syarat diterimanya amal dengan dua hal. Yang pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala. Mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Ta'ala. Ini rukun yang pertama dari kalimat la ilaha illallah. Di dua syahadat yang kita ucapkan. Di mana seseorang untuk dia amalnya diterima oleh Allah SWT, agar amal itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka mesti memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala, mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah SWT, memurnikan agama, mengikhlaskan agama, sehingga bagaimana mempersembahkan amal dengan semurni-murninya. Ini adalah tuntutan syahadat yang pertama, la ilaha illallah. Dia menghamba kepada Allah dengan kemurniannya tanpa penyekutuan. Dia beramal dimurnikan semata-mata karena Allah tanpa ada tendensius duniawi. Ini adalah rukun yang pertama untuk diterimanya sebuah amal. Dan telah sangat banyak nas-nas yang berkaitan dengan rukun yang pertama ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka benar-benar mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala. Demikian pula nas-nas lain yang sangat banyak. Yang kedua, syarat yang kedua untuk amal itu diterima Allah adalah tajridul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memurnikan mutaba'ah, memurnikan itiba. Pengikutannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana dia betul-betul dalam meniti jalan Islam itu dengan ittiba. Dan ittiba itu adalah melakukan sebuah amalan dalam agama ini yang sesuai dengan dalilnya. Sehingga meski seorang muslim, dia agar amalnya itu diterima Allah Ta'ala, dia mesti belajar. agar tahu dalil amalan saya ini apa. Kemudian beliau katakan, atau beliau berkatakan, "It la yakbalu amalun kama huwa ma'lum illa bisartaini." Dengan demikian tidak akan amal itu diterima oleh Allah Ta'ala kecuali dengan dua syarat berikut ini. Yang pertama, ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, tajridul mutaba'ah li Rasulullah SAW, yaitu memurnikan mutaba'ah, memurnikan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, ittiba, ini adalah syarat untuk diterimanya amal. Dan pembahasan tentang satu jalan, hanya ada satu jalan. Jalan-jalan yang lain yang ditawarkan kepada kaum muslimin adalah jalan buntu. Jalan yang tidak akan mengantarkan kepada tujuan, kan jalan buntu. Harus balik kalau dia itu mau kembali kepada jalan yang hak. Beliau mengatakan di sini, walastul an bisadadil istidlal li hadhil qaida al-mashhura. Saya tidak ingin ini berdalil dengan kaidah yang sudah sangat terkenal ini. Li'anna al-ghayata min hadzal mabhas wa bayanu sabil an-nabawiyah allati la yusilu ila Allah siwaha. Akan tapi tujuan dalam pembahasan ini adalah menjelaskan bahwasanya penjelasan tentang jalan kenabian yang semata-mata akan mengantarkan kepada Allah, hanya jalan inilah yang mengantarkan kepada Allah, sedangkan jalan-jalan yang lainnya tidak akan pernah mengantarkan kepada Allah SWT. Fa innal jahla bit tariq wa afatiha wal maqsud bi wal maqsudu yujibu ta'ab al kathir ma'al faida al qalilah. Maka kebodohan terhadap hakikat jalan ini, bahwa jalan ini adalah ikhlas dan ittiba, kebodohan terhadap jalan ini, wa afatiha, dan yaitu penyakit-penyakit, penghalang-penghalang di jalan tersebut, bodoh tentang jalan dan penghalang-penghalangnya, itu akan hanya akan menghasilkan dia itu yujibu ta'ab al-kathir, hanya akan buat dia capek. Ketika dia bodoh tentang mereka jalan yang lurus ini. Akan diorang yang mereka alim, yang faham tentang mereka jalan yang lurus ini, apa yang dipandukan oleh jalan ini untuk sampai ke tempat tujuan, itu baginya adalah keasyikan. Tidak ada istilah capek yang sia-sia, enggak ada. Semua upaya untuk dia menempuh di atas jalan Allah ini, tidak pernah akan ada yang disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Semua akan berbalas. Sehingga tidak akan dibuat capek. Tapi orang yang mereka tidak faham tentang hakikat jalan ini, maka menempuh jalan tersebut hanya akan buat dia capek. Capek lahir, capek batin. Karena dia akan berhadapan dengan banyaknya orang-orang yang mereka berkomentar buruk terhadap para pengikut milah yang lurus ini. Dan dia hanya mendapatkan faedah yang sangat sedikit dari hakikat ini, apa yang dijelaskan dari jalan yang lurus itu. Wa bayanu anna hadhi sabil wahidatun, dan penjelasan bahwa jalan ini hanyalah satu-satunya, tidak ada duanya, apalagi tiganya. Jalan ini merupakan satu-satunya. La yajuzul iftina'a al-ibtiat fiha ala Rasul sallam bidda'i anna tariqa ila Allah bi adadi anfasil bashar aghaira dhalik mimma ya'lamu bi abutlanahu min dinillah alladhi jaa liwahidullah aliyahidu ahlahu laliyufala liyufarriquhum waqad qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablilai jami'an wala tafarraqu wa'zkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbaqtum binikmati ikhwana. Penjelasan tentang jalan yang satu ini, maka tidak boleh seseorang dia ngarang-ngarang penjelasannya itu. Tidak boleh dia itu ngarang-ngarang dalam menjelaskan hakikat jalan yang satu yang akan mengantarkan kepada Allah tersebut. Dengan penjelasan yang ngoyoworo. Apa itu? Bidda'i anat tariqa ilallah biadadi anfasil bashar. Dengan dakwaan mereka bahasanya jalan menuju Allah itu sebanyak tarikan nafas manusia. Banyak jalan menuju Allah Ta'ala. Penjelasan tentang jalan Allah itu banyak. Sehingga mereka menjadi penyeru-penyeru untuk masuk ke jalan-jalan yang ditawarkan itu. Maka ini termasuk setan. Dajjal yang memimpin manusia untuk meninggalkan jalan yang lurus dan kemudian masuk mengikuti jalan-jalan yang rusak. La yajuzu al-ibtia fiha ala Rasulullah, maka tidak boleh seorang dia berdusta atas nama Rasulullah SAW dengan mendakwakan bahwasanya jalan menuju Allah itu jumlahnya banyak. Atau al-ghaira dhalik mimma ya'lamu butlanahu min dinillah. Atau dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tentang sesatnya ucapan mereka itu. Enggak benarnya apa yang mereka lakukan itu. Alladhi ja'a liwahiduhu ahluhu. Yang syariat ini datang untuk menjadikan pelakunya itu mentauhidkan Allah Ta'ala. Lali yufarriquhum. Bukan dalam rangka untuk memecah belah ini, membuat pecah belahnya umat ini. Waqad qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmati ikhwana. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah secara keseluruhan. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Sehingga larangan untuk berpecah belah itu datang setelah perintah untuk bersatu di atas al-haq, di atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wasiat Allah Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah secara keseluruhan. Ini penuh dengan persatuan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwanan. Dan ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian saat kalian dulu dalam keadaan bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah jadikan hati kalian seperti hati yang satu. Allah kumpulkan, Allah jadikan bersaudara yang tadinya terpecah belah, terpecah-pecah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an, dan ingatlah terhadap nikmatku yang aku berikan kepada kalian saat kalian dulu bermusuh-musuhan antara Aus dan Khosrat. Itu punya sejarah permusuhan. sampai ketika perjanjian Hudaibiyah, yang suku yaitu di mana saat ketika Nabi datang ke Madinah, yang dulu Aus dan Khosrat itu senantiasa perang terus panjang waktu, kehadiran Islam mengikat mereka di satu tali Islam, sehingga Islam seperti hablullah, tali Allah Ta'ala. Mereka diikat menjadi satu. Ikatan tegak di atas, ikatan untuk hidup tegak di atas ajaran Allah dan Rasulnya. Maka mempersatukan hati manusia sampai mereka betul-betul bisa klop seperti itu enggak gampang. Sampai Allah SWT katakan, seandainya mereka infakkan semua yang mereka miliki di dunia ini dalam rangka untuk menyatukan hati manusia, oh enggak bisa. Enggak bisa. Yang menyatukan hati manusia itu adalah Allah SWT dengan gaya hidup sebagai seorang ahli tauhid. Maka beliau tegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan pertama adalah berpegang teguh dengan al-haq, dengan tali agama Allah, baru kemudian larangan untuk bercerai-berai. Dan bersatunya mereka di atas kitab dan sunnah ini, bersatunya mereka di atas kitab dan sunnah ini adalah nikmat. Al-jama'ah itu adalah nikmatun, nikmat. Sedangkan furqah itu adalah niqmah, azab. Maka Allah SWT jelaskan, ingatlah orang-orang Ansar, yang dulu adalah suku Aus dan Khosrat, yang dulu kalian adalah idkuntum a'daan, kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, lalu Allah satukan hati mereka dengan nikmat Islam. Sehingga jangan sampai nikmat Islam ini dikotori dengan sikap-sikap hizbiyah. Jangan sampai dikotori dengan sikap-sikap hizbiyah. Sikap fanatisme. Bukan fanatisme kepada Islam, tapi fanatisme kepada pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat, cara berpikir seorang. Ini adalah bersatunya hati karena Islam, ini nikmat sangat besar. Fasbahtum binikmati ikhwanan, yang dengan nikmat Allah, kalian betul-betul hidup bersaudara. Waqaja tafsiru hadal hablil kefil bijam'il muslimin bikitabillah. Sungguh telah datang tafsiran para ulama' berkaitan dengan al-hablul kafil, pintu yang sangat mencukupi dia untuk menyatukan kaum muslimin, yaitu kitabullah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan, inna hadha siratah muhtadharun tahduruhu syayatin yunadun ya Abdullah halumma hadha sirat liyasuddu an sabilillah fa'tasimu bihablillahi fa'inna hablallahi huwa kitabullah. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inna hadha sirat muhtadharun, sesungguhnya jalan ini dihadiri. Dihadiri apa atau siapa? Dihadiri oleh setan. Tahkiru syayatin, yang setan dia itu menghadiri jalan-jalan yang hak tersebut. Kemudian setan yang telah menyiapkan jalan-jalan alternatif, jalan-jalan setan itu, yang sama-sama kelihatan pemandangannya bagus. Kata setan ketika melihat ada orang mereka berjalan di jalan yang hak, apa katanya, ya Abdullah halumma hatas sirat liyasuddu an sabilillah. Lalu dia menyuruh manusia, ya Abdullah, kesini. Inilah jalan. Ini juga jalan. Tapi dilakukan itu liyasuddu an sabilillah dalam rangka untuk yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Setan menawarkan jalan-jalan setan. Halumma hadza tariq, mari ke sini, indah jalan. Tapi ini tipuan. Tipuan untuk keluar dari shirath al-mustaqim. Maka ketika dikatakan oleh Allah Ta'ala, liyasuddu an sabilillah, digudangkannya mereka, itu dalam rangka, karena dalam rangka menghalangi dari jalan Allah SWT. Dan mereka menghalangi dari jalan Allah SWT. Fa'tasimu bihablillah fa'inna hablallahi wa kitabullah. Maka beliau pun mengatakan, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, karena sungguhnya tali agama Allah adalah kitabullah. Wa fi hadzal athar fa'idatan. Asar Ibnu Mas'ud ini ada dua faedah. Asar dari perkataan Ibnu Mas'ud di atas ada dua faedah. Faedah yang pertama, An-nasirata wahidun wa innama tahtafi bi syayatin. Yang pertama, as-sirat itu salah satu jalan yang lurus, jalan yang benar, itu hanya satu, dan satu-satunya yaitu Islam. Innama tahtawfi syayatin. Yang jalan ini dikelilingi oleh setan-setan. Dikelilingi oleh setan-setan. Setan-setan itu mengelilingi jalan-jalan tersebut, mengupengi. Setan ini mengupengi jalan-jalan yang lurus ini. Apa tujuannya? Ini bighayati tafriqin nas min haulihi. Dalam rangka agar manusia itu pecah belah menjadi berkeping-keping. Memecah manusia dari sekitar jalan yang lurus ini. Membuat manusia bagaimana terhalang untuk tidak menikmati jalan yang lurus yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala tajidu sabilan ila tafriqihim ahsan min du'ai ta'adudihi. Dan Anda tidak akan mendapatkan jalan kepada perpecahan yang lebih memberikan kehebatan, itu daya rusaknya atau pecahnya itu, dibandingkan dengan surah ta'adud. Ini berbilangnya, ini kelompok-kelompok. Sehingga manusia, dia akan tercerai-berai dalam banyak jalan. Tidak hanya terhimpun di satu jalan. Dan yang menuntun manusia untuk mengikuti jalan-jalan yang banyak itu adalah innama huwa syaitan, itulah dia syaitan. Yang syaitan, yang Allah katakan tentang syaitan, ucapan iblis ini, famada ba'dal haqqi ila, yang Allah Ta'ala tegaskan bahasanya, jalan kebenaran itu hanya satu, selainnya adalah jalan-jalan iblis. Yang Allah tegaskan, fama dabatal haqi ila dalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Sehingga al-haq itu, itulah satu-satunya jalan. Dan di samping kanan kiri Al-Haq ada banyak jalan-jalan kebatilan. Dan syaitan itu hadir di jalan-jalan kebatilan tersebut untuk menyeru orang-orang mereka berjalan di atas jalan yang hak. Ya Abdullah haluma hata tariq wa ya Allah kesini, ini juga jalan, ini jalan alternatif. Inilah jalan juga bisa Anda tempuh. Sehingga banyak orang mereka tertipu. Kemudian, ini adalah penjelasan dari perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim di atas. Atau perkataan ini, perkataan Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwasanya jalan ini dikelilingi oleh para setan. Yang setan mengajak manusia untuk yaitu masuk ke jalan-jalan tersebut dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Yang Ibnu Mas'ud tadi katakan inna hadha sirat muhtadharun, jalan ini adalah dia dihadiri oleh setan. Tahduruhu syayatin, syaitan hadir di jalan-jalan itu. Yunadun, menyeru kepada orang mereka berjalan di atas jalan yang lurus. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, haluma ke sini. Hata sirat, ini juga jalan. Agar dalam rangka untuk liasuddu an sabilillah, agar dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Fa'tasimu bihablillah, kata Ibnu Mas'ud, maka berpegang teguhlah dengan tali agama Allah. Fa'inna hablullahi wa kitabullah. Karena sungguhnya tali agama Allah adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Yang perkataan Ibnu Mas'ud ini, atau asar dari perkataan Ibnu Mas'ud ini, ada dua hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah an-nasirat wahidun, bahwa jalan itu hanya satu. Dan jalan yang satu ini dikelilingi oleh setan. Tuhtafu bi syayatin. Jalan ini tuhtafu bi syayatin. Ini setan-setan itu dia mengelilinginya itu. Dengan tujuan bighayati tafriqin nas min haulihi, dengan tujuan memecah belah manusia dari sekeliling jalan yang lurus, agar manusia bubar mengikuti jalan-jalan setan itu, diarahkan mengikuti jalan-jalan setan. Dan tidak ada yang lebih bagus untuk mengarahkan mereka kecuali dengan yaitu digiring pada ta'adud. Ini jalan-jalan yang banyak, sehingga barang siapa yang mereka mengatakan, kata beliau, fakulu man roma ibhaman nas anal haqqa laysa mahjuran fisabilillah wahidatun fa innama huwa syaitan. Maka setiap orang yang mereka itu menyeru manusia, menerangkan, melemparkan penyataan kepada manusia bahwasanya jalan yang hak itu tidak terbatas hanya satu jalan, tapi ada jalan-jalan lain yang banyak yang juga semuanya adalah jalan yang benar. Fa innama huwa syaitanun, maka dia adalah setan. Dia adalah setan. Karena Allah telah tegaskan famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali kesesatan. Sehingga selain al-haq adalah al-batil. Selain al-haq adalah al-batil. Sehingga jangan menjadi setan. Manusia yang menyeru kayak seruan setan itu, mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus untuk dimasukkan ke jalan-jalan kelompok-kelompok, hisap-hisap, pemikiran-pemikiran. Asaniyah yang kedua dari asar Ibnu Mas'ud itu adalah tafsir Hablullah. Tafsir tentang Hablullah. Tali Allah Ta'ala. Alladhi yajibu ayatasima bihi al-muslimun. Ini tali yang wajib dipegang oleh kaum muslimin liyattahidu bi kitabillah, agar mereka bersatu menjadi satu di bawah bimbingan kitab Allah Ta'ala. Tafsiran ini hablullah, yaitu dengan kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Wa hadza la ta'arudu ma'a qawli Ibnu Mas'ud aidan. Ini tidak bertentangan dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang lainnya, as-sirat al-mustaqim alladhi tarakan alaihi Rasulullah SAW, bahwa sirat al-mustaqim adalah apa yang Nabi tinggalkan untuk kita. Perkataan Ibnu Mas'ud tadi, sirat al-mustaqim hablullah tali Allah. Perkataan yang lain mengatakan sirat al-mustaqim adalah apa yang Nabi tinggalkan untuk kita. Ini enggak bertentangan, sama aja. Kenapa? Wadzalika li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka lahum al-kitab wa sunnah. Karena Nabi meninggalkan untuk umat ini kitab dan sunnah. Sebagaimana Nabi katakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abadan. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian yang seandainya kalian benar-benar berpegang teguh dengan peninggalanku itu, lantadillu ba'di abadan, selamanya sepanjang masa Anda tidak akan sesat. Apa itu kitabullah wa sunnati? Yaitu kitab Allah dan sunnahku. Inilah yang aku tinggalkan. Kalau kalian betul-betul pegang benar-benar, kalian tidak akan sesat. Wadhalika aidan, demikian juga, li'anna sunnataka kitabillah fi kauniha wahyan. Sunnah ini ditinjau dari kedudukannya sebagai wahyu, ini juga kitabullah juga, seperti kitabullah Al-Quran. Karena dua-duanya sama-sama wahyu. Dua-duanya sama-sama wahyu. Al-Quran wahyu, sunnah juga wahyu. Sehingga secara pengambilan dasar Islam tidak bisa dipisahkan antara Quran dan Sunnah. Dan sifat as-sunnah dengan Quran itu, satu, mendatangkan perintah-perintah yang persis sama dengan Quran. Aqimus shalah, tegakkan salat. Quran memerintahkan demikian, as-sunnah juga memerintahkan menegakkan salat. Yang kedua, kedudukan sunnah dengan Al-Quran itu menjadi tafsir. As-sunnah mentafsirkan atau merinci. Merinci yang global, mengkhususkan yang umum, sehingga menjadi sifatnya lebih pada penjabaran, penjelasan, apa yang ini rinci atau apa yang global dari Al-Quran, atau apa yang ini umum dalam Al-Quran dikhususkan. Dan as-sunnah juga fungsinya adalah mendatangkan hukum yang baru, yang belum tercantum di dalam Al-Quranul Kirim. Di mana as-sunnah ini mendatangkan ini hukum yang baru. Berarti maksudnya, dalam Al-Quran hewan yang diharamkan hanya ini. As-Sunnah menyebutkan ada yang lainnya lagi. Hukum yang diputuskan As-Sunnah kedudukannya sama dengan hukum yang diputuskan oleh Al-Quranul Kirim. Keduanya tidak bisa ditinggalkan, satu kesatuan. Karena keduanya merupakan wahyu Allah Ta'ala, sehingga tidak beda, tidak bertentangan antara perkataan Ibnu Mas'ud yang menyebutkan, yaitu kitabullah, hablullah adalah kitabullah, Al-Quran, dengan ini wasiat Ibnu Mas'ud untuk berpegang teguh dengan peninggalan Nabi, ini Al-Quran dan Al-Sunnah. Karena kalau kita menyebutkan Al-Quran itu, As-Sunnah tidak bisa ditinggalkan. Otomatis harus ikut. Kenapa? Yang memerintahkan kita mengikuti Nabi, mengikuti as-sunnah, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kemudian, ثم هي تفسير لكتاب الله بل خير من من فسر كلامه تعالى من خلقي ورسول سلم كما قال سبحانه وتعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Kemudian as-sunnah ini adalah tafsir kepada kitabullah. Tsumma hiya tafsiru li kitabillah. Kemudian as-sunnah ini sifatnya mentafsirkan kitab Allah. Bal khairu man fassara kalamahu ta'ala min khalqihi huwa Rasul sallam. Bahkan manusia terbaik dalam mentafsirkan kalam Allah dari kalangan para makhluk ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik yang mentafsirkan kalam Allah adalah Rasulullah sallam, sebagaimana Allah katakan, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan kepada engkau adzikr litubayyana linnas, agar engkau jelaskan kepada manusia, wa manusila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka itu. Sehingga Nabi adalah dalam rangka untuk menjelaskan Al-Quran, sehingga as-sunnah kedudukannya Al-Quran seperti tadi, mendatangkan perintah yang sama, menjelaskan hukum-hukum yang global dalam Al-Quran, dan kemudian mendatangkan hukum yang baru, yang juga merupakan wahyu dari Allah SWT. Oleh karena itulah, sungguhnya tidak akan orang bisa beragama dengan benar kecuali dengan as-sunnah. Orang yang mereka menolak as-sunnah sama dengan menolak yaitu sumber agama, yang dia tidak akan bisa melaksanakan agamanya kecuali dengan sunnah. Kalau kita mendapatkan perintah sholat, perintah puasa, perintah berhaji, lalu kita tanpa menggunakan sunnah, maka bagaimana Anda akan melaksanakan itu semuanya? Bagaimana Anda akan melaksanakan puasa, melaksanakan haji, melaksanakan yakni ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Karena itu penjelasannya, rinciannya itu ada pada sunnah Rasulullah SAW. Dan Aisyah juga mengatakan, kana khuluqul Qur'an, akhlaknya Nabi Al-Quran. Artinya Nabi itu cerminan Qur'an. Sehingga penjelasan-penjelasan Nabi, amalan-amalan Nabi, itu termasuk diantara merupakan kewajiban kita ini, itu bagian daripada penjelasan Nabi terhadap Al-Quran Al-Karim dengan perbuatan yang nyata, dengan contoh perbuatan Nabi yang nyata, sehingga akhlak Nabi, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada makhluk, itu adalah Al-Quran Al-Karim. Bagaimana orang kudan akan membuang as-sunnah, mengingkari as-sunnah dengan alasan as-sunnah itu ada yang daif-daif? Ya memang ada yang daif-daif. Dan itu para ulama yang menjelaskan yang dhaif-dhaif itu. Yang tanpa penjelasan para ulama tentang dhaifnya riwayat tersebut, maka kita enggak tahu tentang dhaifnya. Bagaimana kemudian ketika para ulama menjelaskan ada riwayat yang dhaif, lalu kita malah meninggalkan as-sunnah secara total? Gila ini namanya. Dia mengetahui riwayat itu dhaif itu datangnya di para ulama ketika meneliti sanad-sanadnya itu. Dan ulama meneliti itu dalam rangka memisahkan yang sahih, yang dhaif, sehingga yang sahih ditinggalkan, yang palsu ditinggalkan, mengambil yang sahih. Lalu meninggalkan sunnah alasannya ada yang dhaif-dhaif. Ya memang, itu ulama yang menjelaskan. Dan tidak ada ulama yang mereka itu ketika menjelaskan dhaif-dhaifnya itu, lalu kita diajak meninggalkan as-sunnah semuanya. Enggak. Walidhalika amara Nabiyyu SAW ummatahu, idza dabbat ilaihim al-firqah bil istimsak bi sunnati. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya ketika firqah itu menjalar di tengah-tengah mereka, agar umatnya itu kalau pengen selamat dari fitnah firqah-firqah yang ada, bil istimsak bi sunnati, dengan berpegang teguh dengan sunnahnya. Wa inna man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alayya bi nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Nabi perintahkan kepada kita sekalian, kalau kita pengen ketika ketika muncul atau menjalar fitnah perpecahan di tengah-tengah umat menjadi berbagai macam aliran-aliran pemikiran, perintah Nabi adalah agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya itu. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan melihat berbagai macam perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifahku yang mendapatkan petunjuk lagi terpimbing lurus. Tamasaku biya, pegangi sunnah-sunnah tersebut. Adu aliha bin nawajid, gigilah dengan gigi geram anda. Dan hati-hatilah kalian dengan muhdatsat, perkara-perkara yang baru yang diadakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguhnya perkara yang baru diadakan itu adalah bid'ah dalam agama. Para pemirsa, inilah diantara penjelasan Nabi berkaitan dengan atau diantara penjelasan hakikat tentang jalan yang lurus, bahwa jalan yang lurus ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita diperintahkan Allah SWT untuk benar-benar berpegang teguh dengan dua wahyu ini. Berangkat dari perkataan Al-Imam Al-Qayyim tadi, beliau ingin menegaskan kepada kita bahwa prinsip kita beragama itu, satu, bertauhid. Ini ada pada prinsip La ilaha illallah, mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, prinsip tajridil mutaba'ah, prinsip untuk semata-mata memurnikan itiba' dalam hal mengikuti ajaran. Itu itiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar-benar membebaskan dari semua hal yang akan menyesatkan dari shiratal mustaqim. Sehingga perlu mengenal karakter agama ini, karakter jalan ini, agar kita tidak gampang disesatkan oleh setan dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang setan itu akan menipu manusia dengan membuat banyak jalan yang mereka anggap jalan alternatif yang akan mengantarkan kepada tujuan yang dijelaskan oleh para ulama. Berdasarkan semua nas yang telah dikumpulkannya, jalan menuju Allah hanya satu. Semua jalan yang anda tempuh selain jalan Islam adalah masdudah. Itu adalah jalan-jalan buntu. Jalan-jalan buntu, tutup. Dia tidak akan mengantarkan kepada tujuan yang anda inginkan. Sehingga itu merupakan jalan sesat. Setan yang mengarahkan anda ke jalan-jalan tersebut. Dan apabila ada manusia yang menyeru orang lain untuk juga berkeyakinan bahwa jalan menuju Allah itu tidak hanya satu, bisa 2, 3, 4, 5, 10 berbilang, maka ini adalah orang ini setan, sama dengan setan yang mengajak manusia untuk mengikuti jalan-jalan selain jalan Islam. Demikian dulu Bapak sekalian, minta maaf, mudah-mudahan maaf, mudah manfaat. Dan kita cukup sekian dulu. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa kemudian dilayangkan ke nomor berikut ini. Sehingga insya Allah akan kita jawab dalam sesi yang lainnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.